Sudah ada pertemuan dokter-dokter muslim minimal di Asia Tenggara dan diberikan kesimpulan ternyata saat bayi dalam kandungan itu kalau kita sering doakan, sering bacakan Al-Quran, ternyata ada perkembangan positif dalam janin. Bahkan pernah ada bayi dibacakan Al-Quran tiba-tiba gerakannya berubah seperti sujud, berhenti Al-Quran dia kembali lagi dan responnya cepat sekali. Kami pernah coba pada anak yang pertama saat dikandung plus anak yang kedua, itu Masya Allah kami bacakan Quran, istri saya lelah, saya bilang gak apa-apa pakai earphone, tempelkan di perutnya. Dan di kamar pasang aja Quran, terus pasang 24 jam. Satu kali tiba-tiba anak pertama menangis luar biasa dan tidak berhenti. Setelah itu saya katakan, coba ganti suratnya ke Ar-Rahman. Begitu dia ganti ke Ar-Rahman, dia diam. Coba kembalikan kepada surah yang tadi. Begitu dikembalikan, dia nangis lagi. Ternyata saat dikembalikan kepada surah dia nangis itu, ayat itu sedang berbicara tentang konsep neraka. Allahu Akbar, walillahilhamd, subhanallah.